bersama sendiri. Kota pangururan na di topi ni tau tobai. Bola tina tak muse siap busuk buhiti. Patar mahina uridi dihabisan adi. Sina benari ingkas marusai si tanggan si bolon naibahu malau marhuta disi arbaritado muse nagae ragati molo marini ho disi lambok pamai.